Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Rojak TV dan para pendengar Radio Rojak, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita insyaallah bisa melanjutkan kajian kita, yaitu tentang bab al-ismul maqsur wal ismul manqus wal ismul mamdud. Fil usbu'il madhi, di pekan yang lalu kita sudah membahas al-ismul maqsur. Bahasna an al-ismul maqsur, yaitu membahas tentang isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah wa qabla fathah. Wa qablaha fathah. Seunkana alif mat, alif panjang ke atas, mat berdiri, atau alif kasuratil ya, alif seperti bentuk ya, disebut dengan alif layyina, itu yang dikatakan isim maksur. Nah, malam ini insyaAllah kita lanjutkan, yaitu bagian yang kedua adalah al-ismul manqus. Apa yang maksud isim manqus dan seperti apa contoh-contohnya dan bagaimana kaedah-kaedah terkait dengan isim manqus ini. Sebetulnya isim manqus ini sudah pernah disinggung pada pelajaran durusul lughah. Durusul lughah sudah kita singgung dan sedikit banyak sudah pernah saya jelaskan tentang hal ini. Tapi insyaallah yang sudah pernah belajar paling tidak mengulang kembali, mengingat kembali pelajaran ini. Tapi bagi yang belum pernah, maka perhatikan dengan sebaik-baiknya. Tapi sebagaimana biasanya, kami minta kepada para pemirsa TV Rojak dan para pendengar Radio Roja untuk membaca di halaman Safal Khamisah wal Khamsin, halaman 55 min kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Qawa'id An-Nahwiyah. Tafadhal Ustaz Ihsan. Jazakallah khair Ustaz dan pendengar serta pemirsa Roja TV. Langsung kita berikan kesempatan di layanan telepon 021-823-6543. Dan bagi anda yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab dari kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Qawa'id An-Nahwiyah, kita terima untuk telepon yang pertama, silakan. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Gema di NTB. Ah, Gema di NTB. Baik. Cukup monitor via telepon saja supaya tidak ada jeda, dan untuk TV atau radio ini dikecilkan dulu volume suaranya. Jazakallah khair, silakan. Ahlan wa sahlan ya akhul karim. Ma akhul kitab? Agama mawujud? Ya. Ya. Baik. Tafadhal iqra. Masyaallah. Qadar Allah, terputus sambungan teleponnya gimana di NTB. Barakallahu fiik. Kita terima atau kita tunggu kembali. Silakan Anda bisa mencoba menghubungi di line telepon 021-823-6543. Baik, dan untuk pendengar dan pemirsa yang lain, silakan kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Yusuf di Indramayu. Naam, kan. Masyaallah, ahlan ya akhi. Ahlan bik ya. Naam. Masyaallah. Naam, tafadhal ya akhul karim. Al-ismul manqusu. Al-ismul manqusu huwa ismun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimatun maqsurun ma qablaha. Mislu al-qadi war-ra'i wal-madi wal-mashi wal-jari. كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتبعون الداعي لا عوج له Naam. Fa in kanat ya'uhu ghayra lazimatun. Ha? Ghayra lazimatin. Naam. Fa laysa biman kusin. Naam. Mithlu tahsin ila akhika. Wa kadhalika laysa min mankusi ma kana qabla ya'uhu qabla ghayru qabla qabla ya'ihi. Naam. Ghayru maqsurin mithlu tabiyin wa sa'in tabiyin mabniyin li anna qabla sakinan. Naam. Ka qawluhu ta'ala wa'anatil wujuhul lil hayyil qayyum wa ka qawl lil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad. Naam. Wa ka qawlihi ta'ala wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Ahsanta, barakallahu fik. Shukran ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khair ya akhi Abu Yusuf di Indramayu. Kiraah muntaz, masyaallah. Kita berikan kesempatan yang kedua. Masih di sesi kiraah 0218236543. Kita terima kembali. Silakan Anda bisa membuka di halaman 55. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Umm Fatimah. Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallah. Wa fiik barakallah. Naam, tafadhali ya Umm. Yang mana ya Ustaz? Ulang kembali. Kita baca dulu berapa perbagian ya, per maqta ya. Oh, naam. Al-ismul manqusu. Al-ismul manqusu huwa ismun mu'rabun akhiruhu ya'ul lazimatul maqsurul ma qablaha. Mithlu al-qawdi wal-ra'i wal-madhi wal-mashi wal-jari. Qawli ta'ala yattabi'una al-da'iya la'i wajalah. Fa'in kanat ya'uhu ghayra lazimatin falaysa bimanqusu. Mithlu ahsan ila akhika. Ahsin. Ahsin alam. Naam. Ahsin ila akhika. وكذلك ليس من المنقوص ما كان قبل يائه غير منقوص مكسور مثل طبي وسعي صبي مبني لأن قبلها ساكنا كقوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. نعم ما شاء الله. أحسنت بارك الله فيك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. نعم. فاتمة. بارك الله فيك. نعم ما شاء الله. Tayyib sudah beliau baca, isim mengkus saya sampai selesai. Kita masih berikan kesempatan yang ketiga. Dan kami berikan kesempatan juga untuk ikhwan yang ada di studio untuk membaca. Kita angkat kembali, halo. Silakan sudah masuk. Baik, kita angkat kembali, halo. Tayyib, bagian yang baru bergabung di pembahasan bimbingan bahasa Arab, Anda bisa membuka di halaman 55. Sesi qiraah pembahasan isim mengkus ya. Dan silakan dibaca kembali dari awal. Kita angkat kembali penelpon berikutnya. Halo. Taib, tanpa kita terputus, kita berikan langsung kesempatan untuk ikhwan yang ada sudah saat ya. Naam, naam, tafadhal. Fadhal ya akhi. Naam. Al-ismul manqusi. Al-ismul manqusu. الاسم المنقوص هو اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها مثل القاضي والراعي والماضي والماشي والجاري كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتبعون الداعي لا إعوج له فإن كانت fa in kanat ya'uhu ghayra lazimatin fa laysa bimanqusin mislu ahsin ila akhika wa kadzalika laysa min al manqusi ma kana qabla ma qabla ya'ihi ghayru maqsurun mislu dhabyin wasa'yin wa sabiyin naam mabniyin li anna qablaha sakinan ka qawlihi ta'ala wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qawlihi ta'ala wa qawlin nabiy wa ka qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna khairal hadisi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ka qawlihi ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Naam, ahsant, barakallahu fik. Barakallahu fik, akhi, jazakallahu khair. Assalamu alaikum rahim. Naam. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul manqusu. Al-ismul manqusu huwa ismun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Mithlu al-qadi والراعي والماضي والماشي والجاري وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتبعون الداعي لا عوج له فإن كانت ياؤه غير لازمة فليس بمنقوص مثل أحسن إلى أخيك وكذلك ليس من المنقوص ما كان قبل يائه غير مكسور مثل ضبي وسعي sabiyyin mabniyyin li anna qablaha sakinan kaqawlihi ta'ala wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa kaqawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi ta'ala wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Taib, ahsant, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Masih kita kembali berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa di rumah atau di mana saja berada. Silakan di 0218236543. Di halaman 55 dalam pembahasan isim manqus. Kita terima kembali. Baik, silakan. Halo. Taib, baik, ahlan. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan Ummu Ida di Pacitan. Naam. Naam Ustaz. Baik, masyaallah. Naam, tafadhali ya, ya Um. Naam. Baca lagi Ustaz yang tadi. Ya, ulang kembali ya, betul. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul manqusu. Al-ismul manqusu huwa ismun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Mislu al-qadi wal-ra'i wal-madi wal-mashi wal-jari Taqulihi ta'ala yattabi'un at-ta'iyya la'i wajalah Fa'inka nasya'uhu ghayru lazimatin falaysa bimangkusin Fa'inka nasya'uhu ghayru lazimatin falaysa bimangkusin Mislu ahsin ila akhika Wa kadhalika laysa minal mangkusin maka maqabla ya'ihi ghayru maqsurin mislu dabyin wasa'yin wasabiyin mabniyin li'anna qablaha sakinan kakulihi ta'ala bu'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa kakulun nabi sallallahu alaihi wasallam inna khairal hadithi kitabullahi wa khairul hadyi hadyu muhammadin wa kakulihi ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Masyaallah, ahsant, barakallahu fik. Syukran Ustaz, wa jazakallahu khair ya Ummu Ida, masyaallah barakallahu fik. Masih kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa di Raja TV, silakan di 0218236543 dalam pembahasan isim manqus. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Ya, Pak. Ahlan akhi, dengan siapa di mana? dengan Yogi di Lampung. Ah Yogi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogi di Lampung, silakan. No. Ya. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal ya. Akh Yogi. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul mangkusu. Al-ismul mangkusu huwa ismun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Mislun al-qudi wal-ra'i wal-madi wal-mashyi wal-jari. Kaqulihi ta'ala. Yattabi'una da'ayali wa jala. In kanat ya'un khairi lazimatun falaysa bimangkus. Mislun ahsanu ila akhika. Wa kadalika laysa min mangkus. Man kana qabla ya'un khairu maksurun. Mislun labiyin wa sa'yin wa sabiyin wa mabniyun wa mabniyin bi anna qablaha sakinan. Faqulahi ta'ala wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa ka qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna khairal hadithi kitabullahi wa khairal hadiyyi hadiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqallahi ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Baik. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan Yogi di Lampung. Barakallahu fik. Baik, kita bahas ya. Yaitu al-ismul manqus, isim manqus. Pengertian manqus dari kalimat naqs. Naqs itu kurang. Manqus dikurangin. Jadi itu dari sisi bahasanya. Di kalimat naqasa, naqasa yanqusu naqsan, yaitu kurang. Nah ini manqus isi adalah isim maf'ul, dikurangi. Tapi apa yang maksud dengan isim manqus di sini? Al-ismul manqusu huwasmun mu'rab. Isim manqus adalah isim mu'rab. Berarti dia bukan isim mabni. Perhatikan baik. Nanti ada isim mabni yang berakhiran dengan apa? Akhir dengan ya. Berakhiran dengan ya. Nah, di sini adalah isim mu'rab. Al-ismul manqus huwasmun mu'rabun. Berarti apa? Berarti isim ini berubah, yataghayyar fi halatir raf'i wan nasbi wal jarri. Sama dengan isim apa? Maksur yang sudah kita pelajari. Yataghayyar akhiruhu inda raf'i wa inda nasbi wa inda jar. Illa anna taghayyurahu la yadhhar. Cuma perubahannya tidak nampak. Pada isim maksur tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena alif tidak bisa diharakatkan dan tidak bisa dituturkan harakat dhammah, fathah dan kasrah. Nah, itu sudah kita bahas ya. Sedangkan manqus ini sebetulnya masih bisa diharakatkan. Masih bisa diharakatkan. Akan tetapi karena ketika menuturkan isim ini waktu dia rafa maupun di waktu dia jar, maka terasa berat di lidah. Namanya siqal. Siqal. Nah, ketika berat dituturkan, diucapkan harakatnya, maka harakat tersebut tidak dituturkan. Namanya muqaddar. Ditetapkan di situ ada harakatnya di atas huruf ya. Pada huruf ya. Di situ ada harakat pada huruf ya. Tidak dituturkan. Kenapa? Karena berat. Nah, inilah pembahasannya. Huwasmun mu'rabun akhiruhu ya. Ya'un. Isim mu'rab yang di huruf akhirnya ada huruf ya. Kalau itu kalau bukan huruf ya, berarti bukan isim manqus. Ya yang seperti apa? Karena ada juga ya, ternyata bukan isim manqus. Nah, di sini definisinya selanjutnya apa? Lazimatun. Ya itu lazim baginya. harus baginya. Kalau tidak daya, berarti bukan isim manqus. Ya. Walaupun nanti dia dibuang, tetap di situ ada ya. Kena dibuang, kena ada faktor. Kenapa? Kalau dibuang itu kena ada faktor, tapi tetap di situ ada ya. Nah, jadi ya'ul lazimah. Maksurun, selanjutnya, perhatikan. Bukan semata ya lazimah, tapi maksurun maqablah. Karena nanti ada ya yang ternyata lazim baginya, akan tapi juga bukan dikatakan isim manqus. Makanya perlu definisi selanjutnya biar sempurna. Maksurun maqablaha, yaitu apa? Haris kasrah, huruf sebelumnya. Nyapa ha ini kembali pada ya. Jadi sebelum ya itu kasrah. Tapi kalau sebelum ya bukan kasrah seperti sukun, maka dia bukan isim manqus. Nah, ini yang perlu diamatin ya. Jadi tidak semua isim yang berakhiran dengan ya lalu dikatakan isim manqus, tidak. Jadi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama syaratnya dia mu'rab ya. Isimnya mu'rab, bukan mabni. Nah, alladhi, huruf apa berakhir itu? Alladhi isim, so? Isim mausul ya. Itu mabni atau mu'rab? Mabni. Nah, mabni tidak dikatakan istilah apa? Istilahnya manqus dan maksur. Tidak ada istilah maksur dan manqus. Ya, karena dia mabni. Maka tandanya apa? Sukun. Baik dia akhirnya huruf alif maupun dia ya yang ternyata ya-nya tidak ada harakat, enggak diharakatkan. Alladhi selama-lamanya alladhi. Berarti apa? Ismu mausul mabniun ala sukun. Ya. Walaupun ketika marfu enggak dibaca alladhiyu atau ketika mansub alladhiyah enggak. Kalau berubah berarti dia mu'rab. Berarti dia mu'rab, itu enggak berubah, permanen. Maka dikatakan isim mabni. Jadi syaratnya apa? Dia mu'rab. Yang kedua, di akhir alif ya. Kalau bukan ya, bukan isim manqus. Ya seperti apa? Ya itu lazim baginya. Lazim baginya. Ianya. Artinya apa? Dia bukan tanda i'rab. Nanti ada ya tanda i'rab. Dia berubah. Dia berubah. Nah, ketika marfu, berubah ianya menjadi apa? Huruf lain. Nah, ketika mansub, berubah hurufnya dari ketika marfu berubah kepada huruf lain. Itu namanya apa? Bukan lazimah bagi dia. Nah, kemudian maksur maqablaha, harakat sebelum yaitu kasrah. Berarti kalau bukan kasrah, dia bukan isim manqus. Berapa syaratnya itu? Salasa, ha? Salasa tasyurut. Nah, sekarang kita perhatikan. Mislu contoh al-qadhi. Qadha yaqdi, yaitu ya asli. Qadha yaqdi. Nah, isim fa'ilnya al-qadhi. Perhatikan ianya. Yaitu ya asli. Nah, bukan tanda i'rab itu, yaitu bukan tanda i'rab. Bukan tanda i'rab. Kemudian perhatikan. Dia ini isim mu'rab. Kenapa? Nanti ada berubah al-qadhiyah. Nah, al-qadhi al-qadhiyah. Yang jelas kalau isim mu'rab sudah kita pelajari afan isim mausul, isim mabni sudah kita pelajari, asmaul mabdinya. Asmaul mabdinya sudah kita pelajari. Selain itu berarti apa? Mu'rab, selesai. Nah, selain apa yang sudah diungkapkan, berarti isim mu'rab. Apa saja isim mabni? Isim dhamir. Terus isim mausul, thumma isim isyarah, thumma ismu istifham, thumma ismu syart, sah? Nah, itu isim mabni. Berarti apa? Yang selain itu berarti dia mu'rab. Itu mudah sekali. Nah, perhatikan baik. Nah, al-qadhi, perhatikan, diakhiri oleh huruf ya, sebelumnya kasrah. Mana kasrahnya? Dot. Al-qadhi. Berarti apa? Isim manqus. Kemudian ar-ra'i juga demikian. Dia ra'a yar'a. Ar-ra'i. Perhatikan ia sebelumnya kasrah. Terus apa lagi? al-madi, mada yamdi, itu fiilnya al-madi. Nah, sebelumnya kasrah sah dhatnya al-mashi, masya yamshi, al-mashi. Sebelum ya kasrah al-jari, jara yajri, al-jari. Sebelum ya kasrah ra-nya. Nah, inilah yang dikatakan apa? Isim manqus. Kaqawlihi ta'ala wa yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah. Perhatikan kata ad-da'iya diakhiri oleh huruf ya, sebelumnya kasrah. Ad-da'iza, ad-da'iya. Nah, ini isim manqus, tanda i'rabnya apa tanda i'rabnya? Ketika marfu dhammah, ketika mansub fathah, ketika jar kasrah, ya kan? Cuma ketika rafa'nya dhammahnya apa? Dhammahnya muqaddarah. Dhammahnya muqaddarah. Berbeda kalau dia bukan isim manqus dan bukan isim maksur. Dhammahnya zahirah. Contohnya ar-rajulu. Ar-rajulu lamnya dhammahnya zahirah. Ar-rajulu ad-zaidun Muhammadun, baik bertanwin ataupun tidak bertanwin, itu huruf dhammahnya zahirah. Kenapa? Karena di akhirnya bukan huruf ya dan juga bukan huruf alif. Nah, kemudian ketika mansub, mansub fathah zahirah, fathah zahirah, bukan muqaddarah. Jadi ad-da'iyah, perhatikan Al-Quran, yattabi'una ad-da'iyah. Nah, ad-da'iyah itu mansub, tanasabnya fathah zahirah. Kenapa zahirah? Karena tidak berat. Adapun ketika rafa, dhammahnya muqaddarah alal ya, ditakdirkan di situ atau ditetapkan dia itu ada dhammah tapi tidak nampakkan, tak dituturkan. Kenapa? Lithiqal. Karena berat. Itu istilahnya lithiqal. Berbeda isim maksur. Isim maksur Musa, jaa Musa. Perhatikan kalimatnya, jaa Musa, jaa al-qadi. Jaa Musa, jaa al-qadi. Musa, jaa Musa. Kemudian jaa, jaa al-qadi. Nah, ini apa? Isim maksur. Sudah kita pelajari. Kenapa isim maksur? Diakhiri oleh alif, qablaha fathah. Ini alif, namanya alif maksura. Atau alif layyina. Kemudian apa? Isim manqus. Isim manqus. Nah, itu isim manqus. Kenapa? Diakhiri oleh ya, qablaha kasrah. Ya, qablaha kasrah. Ini sama-sama marfu. Sebagai apa dia? Fa'il, pelaku. Setiap fi'il masih ada fa'il. Ini fi'il. Ja'a, datang. Telah datang si Musa, telah datang si Qadi. Nah, Musa marfu, ini tanda rafa'nya mana? Dhamma. Di sini terapanya dhamma. Cuma dhamma di sini mana? Muqaddarah. Arti muqaddarah ditetapkan. Di situ ada dhamma di atas alif. Ditetapkan di situ ada dhammah. Kenapa? Kenapa enggak dizahirkan? Tidak mungkin bisa dizahirkan. Enggak bisa dituturkan dan juga enggak bisa juga diharakatkan. Antum kasih harakat gimana bacanya? Nah, maka dia apa namanya? Ketika tidak bisa sama sekali namanya litta'adzur, udzur. Itu istilah ilmu nahunya. Litta'adzur. Ya fa'ilun marfu' wa 'ala atrafi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru, terhalang untuk menampakkannya oleh apa? Keuzuran. Uzur, maaf enggak bisa. Dhammah ini enggak bisa nampakkan. Nah. Kalau di sini apa? Bukan ta'adzur. Di sini asiqal, berhad. Berarti apa? Di sini masih bisa. Masih bisa dhammahnya dinampakkan. Masih bisa dituturkan. Bagaimana? Ja'al qadiyu. Yu. Ya kan? Masih bisa. Akan tetapi, ya ini diharakatkan dhammah, yaitu ya mankus ya. Ya mankus. Perhatikan. Bukan ya selain mankus. Ini ya mankus. Ya isim mankus. Jadi tidak selamanya ya, ya berdhammah itu enggak apa, tidak dituturkan. Nanti ada kalau dituturkan ketika dia bukan isim mankus. Contohnya nabiyun, an-nabiyyu, ya kan? Nah, karena itu bukan isim mankus. Jadi ini berlaku hanya isim mankus. Jadi isim mankus sebelumnya ya al-qadiyyu, nah itu dianggap apa? Itu apa? Thiqal, berat. Nah, berat al-qadiyyu, berat. Maka itu apa? Maka itu harakat dhammahnya sama, tidak dituturkan. Sama, enggak dituturkan. Bagaimana bacaannya? Ja'a Musa, ja'al qadhi. Ja'a Musa, ja'al qadhi. Ja'a Musa, Musa fa'ilul marfu wa 'alamat rafi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Kalau sin al-qadhi, ja'al qadhi, al-qadhi fa'ilun marfu'un wa 'alamat rafi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya mana'a min dhuhuriha ath-thiqalu. Nah, ath-thiqal ini apa? Ilatnya apa? Asiqal. Kena berat. Asiqal. Kalau ini? At-ta'adzur. At-ta'adzuru. Udhur. Ya. Nah, itu dia. Itu ketika dia marfu. Sekarang ketika mansub. Ra'a itu Musa. Ra'aitu alqa al-qadiyah. Beda. Al-qadiyah. Inilah membedakan antara isim maksud dan isim mankus dalam masalah harakat. Kalau ra'aitu Musa, Musa ini Musa maf'ulun bih. Maf'ul bih objek. Objek ya. Ini maf'ul bih. Penderita, maf'ul bih. Bahasa kita ada kan, spok ya kan, subjek, predikat, objek, keterangan. Oh, objek. Nah ini objek. Saya melihat Musa, berarti lihat Musa, berarti objek. Nah, maf hukumnya mansub, itu status hukumnya dalam ilmu nahu, mansub. Apa tanda nasabnya fathah? Karena tanda nasab asli fathah. Nah fathah, sekarang mana fathahnya? Bukan sin. Fathah itu harus di akhir huruf. Mana huruf akhirnya? Alif. Nah, sekarang enggak bisa difathahkan alif ini. Enggak bisa. Kalau itu apa? Ditetapkan muqaddarah. Jadi Musa maf'ulun bi mansubun wa 'alamat nasbi tanasabnya fathatun muqaddaratun 'ala al-alif. Ditetapkan di situ ada alif pada ya, pada alif. Apa? Ditetapkan fathah pada alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Sama, terhalang menampakkan oleh keuzuran. Kalau ini apa? Al-qadiyah maf'ulun bih mansub wa 'alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Kenapa zahir? Tidak ada thiqal di sini. Harakat fathah ya, harakat fathah tidak thiqal. Tidak berat. Semua huruf ya ketika fathah, dia fathahnya zahirah. Makanya baca al-qadiyah, al-jariyah, al-mashiyah, ad-da'iyah, isim apa saja, isim apa saja, termasuk fi'il sekalipun yang di akhir huruf ya, di akhir, ketika masuk dia fathah. Ketika masuk apa? Fathah. Lan yajriya, lan yamshiya, fathah. Karena tidak berat, fathah tidak berat. Maka dia apa? Ketika masuk dia fathah zahirah. Nah, ketika jar, kena harakat cuma tiga kan, i'rabnya. Nah, sekarang kita lihat jar. Salamtu, saya beri salam ala, pada siapa? Musa. Ala Musa. Salamtu ala al-qadi. Nah, al-qadi sallamtu ala al-qadi. Nah, di sini status hukumnya sama ketika marfu, dan ketika jar, sama. Bagaimana muqaddarah? Masih bisa diharakatkan, masih al-qadi kan? Tapi karena isim manqus ketika harakat kas ya-nya, ketika ya-nya diharakat kasrah, itu siqal berat. Maka itu apa? Tetap harakatnya tidak dituturkan. Maka bagaimana bacaannya? Sallamtu alal qadi. Sama seperti ja'al qadi ketika marfu. Sallamtu alal qadi. Nah, bagaimana harakat, bagaimana apa i'rabnya? Musa ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun alal alif. Mana min zuhuri at-ta'adzur. Kalau inti isim maksur. Nah, sekali isim mangkus. Al-qadi ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun alal ya mana min zuhuriya athiqalu. Siqal. Kalau sudah siqal berarti masih bisa diucapkan harakatnya. Cuma berat ketika menuturkannya. Nah, inilah perlu mempelajari tentang isim manqus dan juga isim maksur. Kita perhatikan selanjutnya. Fa in kanat ya'uhu. Mungkin barangkali ada yang silakan baca, terjemahkan. Ganti-gantian. Iya. Alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa Rujak TV, kita sudah menyimak beberapa baris diterjemahkan dan dijelaskan oleh Ustaz terkait dengan isim manqus. Kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan juga akhwat yang ada di rumah untuk bisa membaca kembali dan juga mencoba untuk menerjemahkan. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Maaf Ummu, dikejekan dulu format surat kita radinya. Jazakallahu khair. Masyaallah. Ummu Fatimah ini ditunggunya. Nah, untuk terjemah salam. Naam tafadhali ya Umm. Semangat ya. Harus itu ya. Dan istiqomah ya Ustaz. Betul. Fa in kanat ya hu wa ya lazimatin fa laysa bi manqusin. Iya. Lu ahsin ila akhika. Iya. Jika ya-nya bukan ya lazimah, maka dia tidak termasuk isim manqus. Iya. Contoh, falaisa, maka dia bukan isim manqus. Maka dia bukan isim manqus. Bukan apa? Termasuk ya, kalau termasuk berarti harus pakai min. Iya. Biman, bimin. Min ya. Ini bi bimanqusin. Nah. Terus contoh? Contoh ila akhika. Iya. Akhi. Nah, berbuat baiklah pada saudaramu. Perhatikan kalimat akhika. Nah. Huruf apa terakhir kalimat ini? Yang terakhir kaf. Lah. Ya, ya, ya. Ini dua kata. Ya, Ustaz. Iya, huruf ya. Ini dua kata, dua suku kata digabung, ya. Kata pertama diakhiri oleh ya. Nah. Ya kan? Kata kedua dhamir. Nah, kata yang pertama inilah, apakah dia isim manqus atau bukan? Bukan, Ustaz. Bukan. Kenapa bukan? Tidak termasuk ya. Padahal akhir oleh ya kan? Nah. Sebelumnya kasrah, betul? Nah, betul. Akhir oleh ya, sebelumnya kasrah. Nah. Sama berarti al-qadi al-madi al-jari. Kan sama kan? Nah. Akhi. Nah, ya ini apa? Bukan ya asli. Bukan ya lazimah, maka dia ini ya apa? Alamatul i'rab. Betul? Nah. Ya mutakallim atau bukan ini? Bukan, Ustaz. Bukan. Asma'ul khamsah. Iya, ini termasuk min asma'il khamsah. Ini yani alamatul i'rab, tanda i'rab. Kalau dia tanda i'rab bukan dia, huruf lazimah. Tanda i'rab. Makanya ketika marfu bagaimana? Ra'ait enggak, ya, ubah. Akhika ketika marfu bagaimana? Itu aja diubah. Oh, akhuka. Akhuka, ya kan? Wow. Ketika mansub? Akhoka. Akhoka alif. Nah, ketika yar, jar, akhika, ya. Itu tanda i'rab. Maka dia bukan dikatakan isim manqus. Terus selanjutnya. Wa kadzalika laisa minal manqusi makanu qabla ya'uhu qabla ya'ihi ghairu maksurin. Dan demikian juga tidak termasuk dari isim manqus apabila sebelumnya apabila ya-nya itu tidak sebelum ya. Qabla ya'ihi sebelum ya-nya. Sebelum ya-nya ghairu maksurin. Tidak berharakat kasrah. Tidak berharakat kasrah. Perhatikan. Ada ya itu lazimah baginya, cuma sebelum ya-nya bukan kas, bukan kasrah. Ah, itu juga bukan isim manqus. Maka perhatikan syarat tadi, ada berapa tadi syarat? Ada tiga ya. Mu'rab, kemudian lazimah, kemudian maksur ma qablaha. Nah, itu tiga. Nah, sekarang yang pertama apa? Yang kedua ya, ya-nya bukan ya lazimah ya. Nah, di sini tidak saya tampilkan apa masukkan kepada isim yang mabni ya. Baik, tadi sudah dijelaskan. Iya. Nah, contoh apa contohnya? Mislu dhabbin wa sa'in. Nah, dhabbin kalau seandainya itu isim manqus, dia tidak akan dikasrahkan. Nah, ini tetap dia kasrah. Mudhaf ilaih mislu dhabbin, dhabbin itu mudhaf ilaih. Mislu dhabbin. Ya, wasa'in, wasabiyin, wa mabniyin diharakatkan dia. Nah, kenapa? Karena ini bukan isim manqus. Berarti dia i'rabnya sama seperti isim yang bukan isim manqus. Ya, sama seperti huruf sahih akhir. Dhammah zahira, fathah zahira, kasrah zahira. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Sama diharakatkan seperti itu. Nah, kenapa dia kena sebelum ya? Bagaimana harakatnya? Fathah. Sukun, sukun. Sukun kan? Labyin. Sebelum ya banyak sukun. Berarti tidak termasuk isim manqus. Isim manqus mesti kasrah sebelumnya. Kasrah. Terus wasa'in. Sebelumnya apa? Sukun. Sukun. Sabiyin. Sebelumnya? Kasrah. Kasrah. Nah. Kalau kasrah berarti dia isim manqus. Nah. Tapi dia ya-nya berharakat kasrah. Berarti apa? Berarti enggak boleh baca, berarti sabi namanya. Sabi. Nah. Enggak diharakatkan ya-nya. Ini harakat ya kan? Iya. Sabiyin. Nah, harus jeli melihatnya. Baik. Harus jeli melihatnya, apakah sebelumnya kasrah atau bukan? Nah, sabi, mana harakat sebelumnya? Inikah? Diba. Betul? Harakat sebelumnya diba kasrah. Ini harakatnya sukun sebelum kasrah, kena ada tasdid. Kalau tasdid berarti apa? Ruqyahnya berapa? Dua kan? Iya, Ustaz. Ya, pertamanya sukun. Iya. Maka di idgham, digabung, dilebur kepada ya akhir, maka kasih tanda tasdid. Berarti di situ apa? Ya sebelumnya baris sukun. Kalau enggak sukun kenapa tasdid? Oh iya. Nah, ini namanya berarti apa? Sebelum ya ini dia sukun. Dari mana tahu? Tasdid ini menunjukkan. Mana? Makanya tetap diharakatkan. Sabiyin. Nah, apa lagi contoh lagi selanjutnya? Mabniyin. Mabniyin sama kasusnya ini. Sebelumnya sukun. Persoalan sama. Mabniyin. Ini sudah kita bahas dulu. Ini apa isim apa itu mabniyin? Isim maf'ul. Iya. Yeah. Sudah pernah dibahas. Mabniyin. Nah, mabni. Mabniyun ketika marfu, mabniyan ketika mansub, mabniyan ketika majrur. Perhatikan ya-nya disukuk dikasrahkan ya. Ketika marfu mabniyun, dhammanya zahirah. Padahal kalau isim manqus dhammanya apa? Muqaddarah. Nah, ini mabniyan. Kenapa ini bukan isim manqus? Nah, kenapa? Karena sebelum ya itu sukun. Sukun. ya itu sukun, yaitu ya pertama. Makanya harus perhatikan baik ya. Ya, jadi tidak semua isim berakhir dengan ya lalu isim manqus. Apa kesimpulannya? Li'anna qablaha sakinah. Nah, li'anna qablaha sakinah. Tidak ada di isim ujung itu. Karena sebelum ya, ha itu kembali ya. Arti ya akhir ya, itu baris sukun. Itulah ya pertama. Yang sudah menjadi apa? Lebur dia. Ya. Terus, makanya ketika apa? Itu dibaca. Qalan pakai alif lam kan? An-nabiyyu. Apa dibaca qalan nabi aja? Tidak, qalan nabi. Antum sering baca hadis ya? Wa qalan Tirmidzi. Wa qalan nabi. Nabi, kan dia harakatkan ini. Wa qalan nabi. Iya. Wa qalan nabi, enggak dibaca wa qalan nabi kecuali kalau waqaf. Waqaf berhenti ya. Tapi kalau diwasal enggak. Wa qala an-nabi. Nah, kalau sini bagaimana? Wa qala al-qadhi. Ya. Wa qala al-qadhi. Tidak ada harakat ianya. Kenapa? Karena ini isim manqus. Ini bukan isim manqus. Dari mana tahu kalau isim manqus sebelumnya kasrah, kalau ini apa? Sebelumnya apa? Sukun. Sukun. Ianya tasydid. Bukan sebelumnya kasrah ini ba, bukan. Nah, sebelum ya ini ada ya. Bukan ba. Ya, bukan. Jadi waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rawahu Tirmidzi gitu. Ya, betul. Rawahu Tirmidzi atau Turmudzi. Dan bacaan dua ya. Waqala rawahu Tirmidzi. Nah, kena ya itu apa? Ya un nisbah. Jadi ya un nisbah bukan termasuk isim manqus. Nah, karena itu bertasydid. Misriyun al-misriyyu. Nah, itu bukan isim manqus. Walaupun ia itu apa? Ia zaidah tambahan. Tapi kalau sudah dia masuk menjadi lazimah bagi dia. Nah, kenapa ketika berubah mau ke i'rabnya dia tidak akan apa? Tidak akan berubah dia, tidak akan dibuang. Nah, berbeda kalau dia sebagai tanda i'rab dia berubah dia. Nah, contohnya, ja'al misriyu. Ra'aitul misriya sallamtu 'alal misriyyi aw iltaqaitu bil misriyyi. Apakah dibuang ianya? Tidak. Karena dia bukan. Iya, karena itu sudah kalau ketika dia masuk sudah jadi lazimah bagi dia ayah itu. Padahal dia ya itu apa? Ya bukan huruf asli. Ya itu apa? Ya zaidah, ya un nisbah. Nah, tapi tidak dikatakan isim manqus. Kenapa? Karena ya musyaddadah, bertasydid berarti ianya dua. Kalau sudah dua berarti ya pertamanya sukun. Ya. Terus. Nah, ini perhatikan sebagai apa? Contoh dari ayat. Kaqouli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala. Baik. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Baik, ahsanti barakallahu fik ya um. Kum barakallahu khairan ya ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Fatimah. Tayyib barakallahu fiik sudah dibaca dan beberapa kalimat di i'rab. Alhamdulillah barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Masih sesi qiraah dan terjemah di line telepon 0218236543. Kita terima kembali penelpon berikutnya di belakang Ummu Fatimah, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ummu Abdillah di Solo. Ya, nah, tafadhal ya Om. Lanjutkan, wasil. Kaqauli ta'ala. Perhatikan kaf itu huruf jar. Kaqauli ta'ala. Wa'anatil wujuhil hayyil qayyum. Naam. Ya syaitan rajim. Wa'anatil wujuhil hayyil qayyum. Naam, mana itu? Kata apa? Hayy. Lil hayy. Apa isim maksud? Isim manqus atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena ada tasydid di atas. Iya, karena sebelum ya akhir adalah ianya baris sukun. Nah, bertasydid. Berarti dua huruf ya. Ya pertamanya sukun. Berarti dia bukan isim manqus. Makanya kasrah bacakan lil hayyi. Kalau dia manqus tidak akan ada harakat itu. Nah, lil qadhi. tidak dibaca lil qadi, lil qadi. Terus wa kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan kata nabi. Perhatikan harakatnya, bagaimana harakat kata nabi? Kasrah kan? Ya. Nah, nabi karena dia bukan isim manqus. Manqus. Iya. Inna khairu hadisi kitabullahi wa khairu hadiyi hadiy Muhammadin. Naam, sallallahu alaihi wasallam. Taib, di sini mana? Pertama apa? Kata al-hadi kan? Dibaca harakat kasranya. Kenapa? Isim manqus kah? Bukan. Bukan. Apa alasannya? Sebelumnya sukun. Naam, sebelumnya sukun yaitu dal. Huruf dal kan? Wa khairal hadi. Iya. Nah. Bukan huruf, bukan isim manqus. Kalau itu diharakatkan seperti isim lainnya. Yaitu zahirah. Terus yang kedua hadiyu. Perhatikan kalau tadi kasrah ketika jar, sekarang ketika rafa hadiyu. Iya kan? Hadiyu dia marfu dan rafanya dhammah zahirah. Nah, kenapa didhammahkan zahirahnya? Kenapa didhahirkan dhammahnya? Karena itu bukan isim manqus. Kenapa bukan isim manqus? Padahal huruf akhirnya ya. Apa alasannya? Sebelumnya bukan. Nah, qablaha sukun atau qablaha laisa kasrah. Sebelumnya bukan kasrah. Itu sukun sini. Baik. Selanjutnya. Baka qawlihi ta'ala. Baka zalika ca'ala likulli nabiyin atuan minal mujrimin. Perhatikan. Nah, kala kata nabiyin. Ini juga sudah kita sampai tadi ya. Nah, ini nabiyin. Karena bukan isim manqus, karena sebelum ya itu ya baris sukun. Bukan ba ya. Ba itu sebelum dua huruf sebelumnya. Jadi ya itu dua huruf. Ya. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mu'abdillah di Solo. Baik, itulah pembahasan tentang isim apa? Manqus. Mengenal tentang isim manqus. Mengenal tentang isim manqus. Nah. Kemudian masih ada pembahasan penting, tidak kalah pentingnya yang pertama. Kalau tadi mengenal isim manqus, nah sekarang apa hukum selanjutnya terkait isim manqus ini? Apakah dia sama seperti isim lainnya? Tidak. Berbeda. Perhatikan. Apa pembahasan nokta tsaniyah? Poin yang kedua, hadfu ya'il manqusi. Hadfu ya'il manqusi. Membuang ya isim manqus. Jadi ada kalanya ya isim manqus apa? Thabitah. Tetap ada kalama mahdhufa, ada kalanya dibuang. Kapan thabita wa kapan mahdhufa? Wa mata mahdhufa? Kapan dia dibuang? Itulah pembahasannya. Ini juga sudah pernah saya singgung dan dibahas pada waktu durusul lughah. Tapi kita mengulang kembali tidak masalah. Ya, untuk ingat kembali. Baik, Fadhilah Syekh Ihsan, sebagaimana biasa kita baca dulu maqta ini. Tapi pendengar dan pemirsa Radio TV, alhamdulillah untuk selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu dihapusnya ya al-manqus ya, hadfu ya al-manqus. Kita berikan kesempatan di sesi qiraah ini untuk para pendengar dan pemirsa Radio TV untuk bisa membaca kembali ya, dan diterjemahkan Ustaz langsung. Nanti baca. Baik, dulu. Sesi qiraah dulu ya. Biar fokus. Di 0218236543. Kita angkat untuk telepon yang pertama, silakan. Silakan sudah masuk, halo. Baik, bagiannya baru bergabung di halaman 55, masuk kepada poin yang kedua ya. Hadfu ya al-manqus. Kita berikan kesempatan via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, akhi, di mana? Nabil di Pekanbaru. Akh Nabil di Pekanbaru. Ahlan wa sahlan ya, akh Nabil. Tafadhal. Iqra. حذف ياء المنقوص تحذف ياء المنقوص بثلاثة أسباب. نعم. الأول الأول إذا تجرد من الألف واللام. من الألف. Jangan alfi, kalau alfi itu seribu ya, alfun seribu, ini min alifun. Alifi wal lam. Iya. Asani. Asani, wala yakunu mudhafan. Iya. Masya Allah, ada maqdar Allah lah. Baik, qadar Allah, ah Nabil, terputus sambungan teleponnya. Iya, Masya Allah. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Untuk melanjutkan yang sudah dimulai dan sempat terputus, dan kita berikan kesempatan bagi yang lain, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa abdillah kembali. Naam, tafadhali ya umam lillah. Ya ul manqusi bi talatati asbabin. Awalan idza tajarrada min al-alif wal lam. Naam. Tsanian wala yakunu mudhafan. Tsalitsan wala yakunu mansuban. Mislu hadara qabil. Iya. Iltaqaitu bi qabil. Bi qabil. Naam. Naam, wasili, lanjutkan. Kaqauli ta'ala, kaqaulihi ta'ala. Kaqaulihi ta'ala. Taqdima anta qadhi. Naam. Famanit turra. Ghayra tagin wa la'atin. Iya. Ba'in kana mukalla bi al pala uhdaku ya nahu afilu aful madhi mabniyun. Kakaulihi ta'ala darukul ibadana Ibrahim al-Ishaqa wa Ya'quba ul-aiti wal-abusol. Iya. Wa inkana mudofan pala tuhdaku kadalik nahu arustu mabiyya af'alil an. Naam. Kakaulihi ta'ala dama anta bihadil umri mandolalatihim. Iya. Terus? Fa'inkana mansuban. Fa'inkana mansuban ta'ya'u taniyatun sabitatun. Sabitatun. Sabitatun. Sabit. Salisatun. Hah? Bukan salisatun. Sabitatun. Sabata yasbutu sabitun. Sabitatun. Sabitatun. Sabitatun. Bukan. Sabita. Tanya dua. Sabitatun. Ayo. Sabitatun. Sabitatun. Lahu. Alim. Tu fa'lan ma'biyan. Fi'lan ma'biyan. Iya. Alim tu fi'lan ma'biyan. Takaulihi ta'ala. Wakafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Wa nasiran. Nah, wakafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Iya. Wa nasiran. Ahsant. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ma'abdillah. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk ikhwan yang ada di studio. Silakan Akhi Ibrahim. Ayah Satria, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadfu ya'il mangkusi tuhdafu ya'ul mangkusi bithalathati asbabin. Awalan idza tajarrada minal alifi wal lami. Tsanian wala yakunu mudhafan. Tsalitsan wala yakunu mansuban. Mithlu hadara qadin iltaqaitu biqadin. Iya. Qaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim faqdi ma anta qadin. famanittra ghayra baghi wala ad wa in kana muhallan bial fala wa in kana muhallan bial bial fala tuhdhafu ya'uhu nahu al fi'lul madhi mabniyun fa qawlihi ta'ala wadhkur ibadana ibrahima wa ishaq wa yaqub ulil aidil ulil aidi wal absar naam wa in kana mudafan fala tuhdhafu kadhalik nahu araftu madhiyal af'alil ana fa qawlihi ta'ala wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim wa in kana mansuban fal ya'u thabitatun nahu alimtu fi'lan madiyan ka qawlihi ta'ala wa kafa bi rabbika hadiyan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Naam naam tafadhal. Hazbu hazfu ya'il manqusi. Naam tuhzaful ya'ul manqusi bisalasati asbabin. Awalan iza tajarrada minal alifi wal lami. Thanian wala yakuna mudhafan. Wala yakunu mudhafan. Thalisan wala yakunu mansuban. Mislu hadara qadin. Iltaqaitu biqadin. Ka qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqdi ma anta qad. Wa faman ittarra ghayra baghin wala 'ad wa in kana muhallan bi al fala tuhzafu ya'uhu nahwu fi'lul madhi mabniyun ka qawlihi ta'ala wadhkur 'ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar وإن كان مضافا فلا تحذف كذلك نحو عرفت ماضي الأفعال الآن كقوله تعالى وما أنت بحاد الأمي عن ضلالتهم وإن كان منصوبا فالياء ثابتة نحو علمت فعلا ماضيا كقوله تعالى وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Naam, ahsantuma, barakallahu fiikum. Tapi mungkin nanti penjelasan kita tunda di usbu qadim ya. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian pada pembahasan poin yang kedua yaitu kaidah menghapus ya al-mangkus ya, dan secara terperinciannya atau penjelasan akan lebih dirinci pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan sudah di penghujung pembahasan di kesempatan malam ini, sebelum kami tutup, ada beberapa pertanyaan kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk isim mangkus dalam rasam atau dalam penulisan di kitab ataupun di Al-Quran, apakah akan tertulis titik dua di bawah ya, atau seperti sebelumnya isim maksur tidak ada titiknya? Biasanya ada titik, iya. Ada titik, biasa ada titik. Umumnya ada titik. Dan itu bisa... lihat saja ya, lihat saja. Yang jelas itu masalah rasam ya. Ada titik atau itu rasam. Untuk menentukan bahwa itu ya atau bukan, lihat sebelumnya apakah kasrah? Kalau dia fathah berarti dia alif. Kalau dia kasrah berarti ya, sekalipun tidak dikasih titik. Masyaallah. Karena di awal-awal dulu ya, belum ada apa? Tanda harakat maupun tanda huruf ya dan sebagainya, itu enggak ada titik. Yeah. Dan para sahabat paham, tahu kena bahasanya. Nah, karena Islam makin meluas ya kan, banyak orang-orang rajam yang masuk Islam, kemudian juga generasi pun sudah berubah ya, maka perlu semacam tanda baca ya kan, termasuk kasih titik, kasih harakat untuk menjaga kemudian Al-Quran agar tidak salah ketika membaca. Masih ada harakat ya salah baca. Masih harakat salah baca. Kalau ada titik pun kadang salah baca. Apalagi tidak ada harakat, tidak ada titik. Sahih. Ya. Nah, itu kuncinya aja. Kuncinya yang penting apa, sebelum dia ini kalau dia kasra sebelumnya berarti ya. Kalau dia fathah sebelum apa? Alif. Alif itu kuncinya. Masyaallah. Ya. Dan sebelum waw dhamma saja. Iya, betul. Semua berarti apa? Dhamma. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan makna zabyin, sa'yin dan sabyin. Sadman diulangi kembali maknanya. Zabyin itu rusa, sa'yin itu sa'i, berusaha. Sa'i dan juga sa'yun itu apa? Lari-lari kecil ya. Ya itu sa'i. Ya, sabyin atau anak kecil. Mabniin, istilah mabni ya. Permanen ya, mabniin. Dan yang terakhir terkait dengan alamat i'rab untuk isim mangkus. Apakah semuanya zahir atau ada yang ditakdirkan jazakallahu khair? Kalau nanti isim mankus, kalau ketika dia dhamma, apa ketika marfuh. Dia marfu, nah. Dia dhamma muqaddarah. Ketika dia mansub fathah muqaddarah. Ketika dia apa? Jar kasrah muqaddarah. Nah itu dia. Kalau dia mansub fathah muqaddarah. Nah, nanti ketika hurufnya dibuang, itu pembahasan datang ya. Berarti ketika huruf dibuang berarti harakatnya apa? Nah, nanti harakatnya sama i'rabnya, cuma ada istilah lagi. Contoh, ya kan? Ja'a qadin. Bagaimana i'rab qadin? Qadin fa'ilul marfu wa 'ala rafi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah. Ya, ada istilah mahdhufah lagi. Muqaddara 'alal ya. Mana ya-nya? Ya'il mahdhufah, ya yang dibuang. Itu aja penambahannya. Dan untuk kita uraikan jabatan kata. Ya. Untuk mansub tadi ya, kalau muqaddara atau zahirah? Zahirah. Nah, zahirah. Dan dia enggak boleh dibuang. Demikian juga yang ya. Jar majrur itu. Iya. Maupun dia kalau dia jar dia muqaddara, tapi ada kalanya dibuang dia. Muqaddara atau ya. Zahirah? Muqaddara. Muqaddara. Iya, kalau ketika jar itu muqaddara. Baik ianya sabita atau dibuang tetap dia muqaddara. Nah, majrur ya. Majrur. Ya, hanya fathah saja mansub. Ah, dan terakhir firman Allah satu anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Hayyi di sini apakah isim mankus? Bukan. Tadi sudah jelaskan, bukan isim mankus. Kenapa bukan isim mankus? Karena sebelum ya itu sukun. Nah, sama seperti ini. Karena ya itu ada dua. ada dua ya kan? Nah, maka tidak termasuk isim mankus. Nah, kalau dia isim mankus tentu tidak kasih harakat lil hayyi, itu harakat kan kasrah kan lil hayyi. Nah, sama seperti alal qadhi kan dia baca qadhi. Alal qadhi. Tapi ternyata lil hayyil. Nah, lil hayyil. Hayyi. Nah, ini apa? Ini bukan isim mankus. Kenapa? Ini kasrah. Sebelumnya sukun. Mana sukunnya? Ini. Diganti, dikasih lambang tasydid dia. Ini ada dua ya. Ada dua ya. Ya pertamanya sukun. Ya berarti ya ini terakhir apa? Sebelumnya sukun. Bukan fathah. Nah. Sebelumnya sukun. Maka ini tidak digolongkan isim mankus. Kalau isim mankus tentu enggak dibaca harakat ianya. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian akhi dan pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Dan demikian beberapa pertanyaan bisa kami sampaikan di kesempatan malam ini dan langsung dijawab oleh Ustaz. Sebagai ikhtitam, barakallahu fikum jami'an. Moga Allah sementara memberikan antum taufik dan hidayah dan diberikan kemudahan bagi antum dan juga bagi kami semuanya untuk mempelajari ilmu ini, dan mudah-mudahan ilmu ini sentiasa sabita fi adhanina. Wallahu alam. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.